aku tiada menyangka bila ini akan terjadi. Kasih yang kupuja selalu membawa kehancuran hati. Sungguh aku tiada menyangka. Selalu untukmu agar kau hidup.